ono bahagia ni timbang gelo mung di sio-sio rasah digawe towo crito iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing rasa ke karo kue anani mung rame wae soyo acur olahmu soyo ngawur mikir awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji awale. Rasa dipaksa ni.